Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita memasuki bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-42. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu fadli birri asdiqail abi wal ummi wal aqaribi waz-zawjati wasairi man yundabu ikramuh. Bab tentang keutamaan berbuat baik atau berbakti kepada teman-teman dekat ayah dan ibu serta kanak kerabat, istri dan seluruh orang yang disunahkan untuk dimuliakan. Qala rahimahullah an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna abaral birri an yasila ar-rajulu wudda abihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, sesungguhnya kebaikan yang paling baik atau perbuatan berbakti yang paling baik adalah seseorang menyambung hubungan baik dengan orang yang disukai dan dicintai oleh ayahnya. Wa an Abdillah ibn Dinar an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة. Dan dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang dari Arab Badui, Arab Gunung, yang menjumpai Abdullah atau bertemu dengan Abdullah bin Umar di jalan menuju kota Mekah, atau di jalan yang ada di kota Mekah. Fasallama alaihi Abdullah ibnu Umar, maka Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya, kepada Arab gunung tersebut. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu, dan bukan hanya mengucapkan, menyampaikan salam kepadanya, tetapi mengajaknya untuk menaiki himar, keledai yang sedang beliau naiki, dibonceng di belakang beliau. Wa aqtahu imamatan, wa aqtahu imamatan kanat ala ra'sihi. Dan bukan hanya itu, Ibnu Umar memberikan imamah yang ada di kepala beliau, yang sedang dipakai imamahnya diberikan kepada Arab gunung tersebut. Qala Ibnu Dinar, berkata Ibnu Dinar, yang ini keheranan, begitu baiknya, begitu besarnya pemuliaan yang dilakukan oleh Ibnu Umar kepada Arab gunung tersebut. Maka berkata Ibnu Umar, bertanya, faqulna lahu, maka kami katakan kepada beliau, aslahakallahu, semoga Allah memperbaiki engkau. Innahum al-a'rabu wahum yardawana bil yasir. Sesungguhnya mereka adalah Arab-Arab gunung, Arab Badui, yang mereka itu sudah cukup senang ridha dengan sesuatu yang sederhana, yang sedikit. Faqala Abdullah ibn Umar, maka Abdullah bin Umar menjelaskan alasan perbuatannya, mengapa begitu beliau memuliakan Arab gunung tersebut. Inna aba hadza kana wuddan li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ayahnya orang ini dahulunya adalah teman baiknya ayahku, yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna abarul birri silatul rajuli ahla wuddi abihi. Sesungguhnya termasuk perbuatan berbakti yang paling baik, perbuatan menyambung tali persaudaraan yang terbaik adalah seseorang menyambung hubungan baik dengan keluarga dari teman baiknya ayahnya, dari orang yang disenangi, disukai ayahnya. Bukan hanya berbuat baik kepada orang yang dicintai, disenangi atau teman baik ayah, tetapi juga kepada keluarganya. Inna abarra albirri silatul rajuli ahla wuddi abihi. Sesungguhnya perbuatan menyambung tali persaudaraan yang terbaik adalah seseorang menyambung tali kekerabatan atau persaudaraan dengan keluarga teman baik ayahnya. Wa fi riwayatin an ibn Dinar an ibn Umar annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawahu alayhi idza malla rukubar rahilatan. Dalam satu riwayat dari Ibnu Dinar juga, Abdullah bin Dinar, muridnya Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Umar apabila beliau keluar ke kota Mekkah, maka beliau membawa himar, keledai yang digunakan untuk istirahat. Apabila beliau sudah merasa bosan, naik ar-rahilah, yakni al-ba'ir, unta. Dua kendaraan dibawa, unta dan keledai. Ketika bosan dengan naik unta, maka naik keledai untuk istirahat di atasnya. Wa imamatun yashuddu biha ra'su, dan juga Ibn Umar dalam perjalanan tersebut beliau memakai imamah yang diikatkan di kepala beliau. Fa baina huwa yawman ala dhalikal himari id marra bi a'rabiyyun. Maka pada suatu hari ketika beliau berjalan menuju kota Mekkah di atas keledainya, tiba-tiba beliau menemui atau berjumpa dengan seorang Arab gunung, bertemu dengan Arab badui. Faqala, maka segera Abdullah bin Umar bertanya kepadanya, alasta fulan ibnu fulan, bukankah engkau fulan bin fulan? Qala bala, Arab gunung tadi menjawab, iya saya fulan bin fulan. Fa'adahu al-himara faqala irkab hadha. Maka segera Ibnu Umar memberikan keledai yang sedang ditungganginya, diberikan kepada Arab gunung tadi. Lalu berkata, naiki tunggangan ini, keledai ini. Wa aqbahu al-imamata, dan juga Ibnu Umar memberikan kepadanya imamah, sorbannya yang sedang dipakai, dilepas dan diberikan kepadanya. Wa qala usdud biha ra'saka. Lalu Ibnu Umar berkata, gunakan imamah ini untuk dipakai di kepalamu, ikat kepalamu dengannya, dengan imamah ini. Faqala lahu ba'du ashabihi, maka para sebagian teman-temannya, yakni sebagian murid-muridnya bertanya kepadanya keheranan, kenapa seperti itu? Luar biasa pemuliaan Ibnu Umar kepadanya. Ghafarallahu laka, mereka berkata kepadanya, semoga Allah mengampunimu. A'taita hadzal a'rabiyya himaran, engkau telah memberikan Arab gunung ini seekor keledai. Kunta tarawahu alaihi, yang sedang kau gunakan untuk istirahat di atasnya. Wa imamatan kunta tashuddu biha ra'saka, dan juga engkau memberikan kepadanya imamah yang sedang kau pakai di kepalamu. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Maka Ibnu Umar jawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna min abaril birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Sesungguhnya di antara perbuatan berbakti yang paling baik adalah seseorang menyambung hubungan baik dengan keluarga, teman baik ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ayah orang ini, ayah orang Arab gunung ini, Badui ini adalah dulunya teman ayahku Umar radhiyallahu anhu. Rawa hadhihi riwayati kullaha Muslimun. Semua riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih beliau. Fala syarah penjelasannya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Lamma dzakara al-muallif rahimahullah ahkama birrul walidaini wasilah al-arham dzakara aidan ahkama silati man yasilul walidaini wal arham. Penulis rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang hukum-hukum berbakti kepada kedua orang tua dan juga hukum-hukum berkaitan dengan menyambung tali satu rahim, maka beliau juga menyebutkan hukum-hukum menyambung orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua dan dari kerabat. Wa dzalika lil 'alaqati allati bainahum wa baina aqaribihi. Yang demikian itu dikarenakan ada hubungan khusus, hubungan yang erat antara mereka dengan kerabat-kerabat dia. Au bainahum wa baina walidayhi, atau ada hubungan khusus, hubungan erat, hubungan baik antara mereka dengan kedua orang tuanya. Tsumma dzakara haditsa Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa hiya qissatun gharibatun. Kemudian penulis menyebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini adalah kisah yang ghoribah, yang aneh, yang menakjubkan, mengherankan. Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza kharaja ila Makkah hajjan yakunu ma'ahu himarun yatarawahu alaihi idza malla ar-rukuba 'ala ar-rahilati ay 'ala al-ba'iri fayastarihu 'ala hadha al-himari thumma yarkabu ar-rahilata. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau apabila keluar menuju kota Mekah untuk berhaji, maka beliau biasa membawa atau menaiki himar yang digunakan untuk istirahat di atasnya. Apabila beliau merasa bosan naik di atas al-ba'ir unta, maka beliau beristirahat di atas keledai ini, kemudian kembali menaiki unta beliau. Wa fi yaumin minal ayami laqiyahu a'rabiyyun. Pada suatu hari beliau berjumpa dengan seorang Arab gunung. Fasalahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar bertanya kepadanya, anta fulan Ibnu fulan, engkau fulan bin fulan? Qala na'am. Dia menjawab iya. Fanazala anil himari, maka segera Ibnu Umar turun dari keledainya. Wa qala, dan berkata, khudh hadha irkab alaihi, ambil hewan tunggangan ini dan naiki, atau naik di atasnya. Wa aqtahu imamatan kana qad shadda biha ra'sahu, dan juga Ibnu Umar memberikannya imamah yang telah beliau pakai di kepalanya. Wa qala li hadzal a'rabi, dan Ibnu Umar berkata kepada Arab gunung ini, usyud ra'saka bihadza, ikatlah kepalamu dengan sorban ini. Faqila li Abdullah Ibnu Umar, maka dikatakan, ini ada yang bertanya kepada Abdullah bin Umar, aslahaka Allahu aw ghafara Allahu laka, semoga Allah memperbaiki engkau atau semoga Allah mengampuni engkau. Innahum la'arabun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang Arab gunung, Arab Badui. Wal a'rabu yardhuna biduni dzalika, sementara Arab-Arab gunung mereka sudah rela, sudah puas dengan sesuatu yang kurang dari itu. Dari apa yang telah diberikan oleh Ibnu Umar, Rodai dan Imamah, mereka menerima kalau diberi yang kurang dari itu. Ya'nuna kaifa tanzilu anta, yang mereka maksudkan adalah kaifa tanzilu anta anil himari tamshi ala qadamaika, bagaimana engkau turun dari keledai dan berjalan di atas kedua telapak kakimu. Wa tudhihi imamataka allati tasuddu biha ra'saka, dan engkau memberikan kepadanya sorbanmu yang sedang kau pakai di atas kepalamu. Wa huwa a'rabiyyun yardha bi'aqalla min dzalika, dan badan dia adalah Arab gunung yang rela dengan sesuatu yang kurang dari itu. Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, inni sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna abaral birri silatul rajuli ahla wuddi abihi, sesungguhnya perbuatan berbakti yang paling baik adalah seseorang menyambung hubungan baik dengan keluarga teman baik ayahnya. Yani inna abaral birri annahu idza mata abur rajuli au ummuhu au ahadun min aqaribihi anta burra ahla wuddihi, yani apabila, yani sesungguhnya bahwasanya perbuatan berbakti yang paling baik adalah apabila ayah seorang meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia atau salah seorang dari kerabatnya meninggal dunia, maka hendaknya engkau atau dia berbuat baik kepada keluarga teman baiknya, keluarga teman baik ayahnya, ibunya atau kerabatnya tersebut. Yakni laisa shodiqahu faqat, maksudnya bukan hanya berbuat baik kepada teman ayah kita, teman ibu kita saja atau teman kerabat kita saja, bal hatta aqariba shodiqihi, bahkan disyaratkan untuk berbuat baik kepada keluarga dari teman baik ayah atau ibu atau kerabat kita, seperti anak mereka atau kerabat yang lainnya. Wa inna aba hadza kana shadiqan li Umar, ay li Umar ibn al-Khattab abihi, dan bahasanya ayah Arab gunung ini dulunya adalah temannya Umar, yakni Umar ibn al-Khattab, ayahnya Ibnu Umar. Falamma kana shadiqan li abihi fa akramahu birran bi abihi Umar radhiyallahu anhu, maka ketika ayah dari Arab gunung ini adalah teman ayahnya, temannya Umar, ayahnya Ibnu Umar, maka Abdullah bin Umar memuliakannya sebagai bentuk berbuat baik dan berbaktinya dia kepada ayahnya Umar radhiyallahu anhu. Wa fi hadha hadits, di dalam hadis ini dalilun ala imtithal as-sahabati, terdapat dalil tentang bagaimana para sahabat bersegera menjalankan nasihat Nabi, perintah Nabi, arahan atau bimbingan Nabi, seperti apa yang dilakukan Ibnu Umar ini. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka adalah orang-orang yang bersegera menjalankan petunjuk Nabi, perintah atau bimbingan Nabi. Wa raghbatihim fil khairi wa musara'atihim ilaihi, dan juga menunjukkan betapa besarnya keinginan dan kecintaan mereka, para sahabat Nabi, terhadap kebaikan, dan betapa segeranya mereka menuju dan berbuat kebaikan tersebut. Mereka menjalankan perintah Nabi, senang kepada kebaikan dan bersegera melakukan kebaikan. Tiga hal atau tiga keutamaan yang ada pada para sahabat Nabi. Karena Ibnu Umar istafada min hadha hadits faidatan 'azimatan. Dikarenakan Ibnu Umar beliau mengambil faedah yang besar, faedah yang agung dari hadis ini. Fa innahu fa'ala hadzal ikrama بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقا لعمر. Yaitu bahwasanya Ibnu Umar melakukan perbuatan ini, memuliakan pemuliaan ini terhadap Arab gunung tadi, dikarenakan ayah Arab gunung tersebut, Arab Badui tersebut adalah dulunya temannya Umar, ayah beliau. Fama dhannuka law ra'a ar-rajula alladhi kana shadiqan li Umar, maka bagaimana sangkaanmu seandainya Ibnu Umar melihat laki-laki atau seseorang yang dulunya adalah temannya Umar ayahnya. La akramahu aktsaru wa aktsar, tentunya Ibnu Umar akan lebih memuliakan orang tersebut yang dulunya adalah teman ayahnya. Anak teman ayahnya saja seperti ini diberikan keledai, diberikan imamah, bagaimana kalau temannya ayahnya? Tentu lebih besar lagi pemuliaan yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fa istafadu min hadzal haditsi, maka kita bisa mengambil faedah hadits ini, faedah yang lainnya. Annahu idza kana li abika aw ummika ahadun bainahu wa bainahu wuddun fa akrimhu. Faedahnya adalah bahwasanya apabila ayahmu atau ibumu ada seorang yang dia itu adalah teman baik ayahmu atau teman baik ibumu, ada hubungan baik di antara keduanya, persahabatan dan hubungan yang baik di antara keduanya, seorang dengan ayah atau ibu kita, maka fa'akrimhu, muliakanlah orang tersebut yang menjadi teman baik, teman dekat ayah atau ibu kita. Kadzalika idza kana hunaka niswatu shadiqatin li ummika fa'akrim haula niswata. Demikian pula apabila di sana ada kaum wanita yang menjadi teman-teman ibumu, maka muliakanlah kaum wanita tersebut. Kita punya ibu, kemudian ibu kita punya sekian teman dari kalangan ummahat, teman-teman baiknya, maka ketika ibu kita sudah meninggal dunia, maka termasuk berbuat baik dan berbakti kepada sang ibu adalah berbuat baik kepada teman-teman baiknya. Wa idza kana rijalu asyqa'a li abika fa akrim haula ar-rijala fa in hadza min al-birr. Demikian pula apabila di sana ada laki-laki yang menjadi teman-teman ayahmu, maka muliakanlah laki-laki tersebut, kaum laki-laki tersebut, karena sesungguhnya hal ini termasuk al-birr, perbuatan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya tiada. Wa fi hadzal haditsi aidan, di dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain, yakni sa'atu rahmatillahi azza wa jalla, luasnya rahmat Allah azza wa jalla. Haitsu innal birra babuhu wasi'un la yahtasu bil walidi wal ummi faqat bal hatta asyqa'al walidi wa asyqa'al ummi. Di mana bahwasanya berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu pintunya luas, tidak khusus hanya berbuat baik kepada ayah dan ibu saja, bahkan termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada teman-teman ayah dan teman-teman ibu kita. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, maka berarti kita telah berbakti kepada orang tua kita. Idza ahsanta ilaihim fa innama bararta walidayka fatusabu thawabal bari biwalidayhi. Apabila engkau berbuat baik kepada mereka, teman-teman ayah atau ibumu, maka sesungguhnya engkau telah berbakti kepada kedua orang tuamu, maka engkau akan diberikan pahala, pahala orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Walaupun kedua orang tua sudah meninggal dunia, tetapi pintu perbuatan atau amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tetapkan muka luas dengan cara berbuat baik kepada teman-teman dekatnya yang masih ada. Wa hadhihi min ni'matillahi 'azza wa jalla an wassa'a 'ala 'ibadihi abwaabal khairi wa kassaraha lahum hatta yariju fiha min kulli janibin. Ini termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah meluaskan untuk hamba-hambanya pintu-pintu kebaikan dan memperbanyaknya, memperbanyak dan meluaskan pintu-pintu kebaikan untuk hamba-hambanya, sehingga mereka para hamba bisa masuk padanya dari setiap sisi. Yang ini enggak bisa karena sudah meninggal orang tuanya, tidak mungkin dia berbuat baik langsung kepada kedua orang tuanya, melayani enggak mungkin, sudah meninggal. Tetapi ternyata di sana ada amalannya masih bisa dilakukan yang sama nilainya, sama pahalanya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua ketika masih hidup, yaitu berbuat baik kepada teman-teman dekat kedua orang tua. Ini termasuk nikmat dari Allah, nikmat yang besar. Betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jal kepada para hambanya. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana wal muslimina minal bararah innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mohon kepada Allah ta'ala agar dia menjadikan kita dan kaum muslimin termasuk al-bararah, orang yang berbakti, orang yang berbuat baik, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Dermawan lagi Maha Pemurah, dan semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Sayyid kita Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Qala rahimahullah wa an Abi Usaid bi dhammil hamzati wa fathis sin Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala. Penulis melanjutkan rahimahullah, dan dari Abu Usaid dengan didhammahkan hamzahnya Usaid dan difathahkan sinnya Usaid, Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idh ja'ahu rajulun min Bani Salam. Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka tiba-tiba ada seseorang dari Bani Salamah yang datang kepada beliau. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih ada, masih tersisa perbuatan berbakti kepada kedua orang tuaku, suatu perbuatan yang bernilai berbakti atau kebaktian kepada kedua orang tuaku, ya aku bisa berbakti kepada keduanya sepeninggal keduanya. Faqala, na'am. Maka Nabi menjawab, iya. Ketika ditanya apakah masih ada tersisa amalan berbakti kepada kedua orang tuaku sepeninggal keduanya, faqala, na'am. Maka Nabi menjawab, iya. As-salatu alaihima, engkau mendoakan keduanya. As-salah dimana ad-du'a. Wal-istighfaru lahuma, dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Wa infadu ahdihima, dan menunaikan janji keduanya atau wasiat keduanya. Wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang berikutnya, menyambung tali satu rahim, hubungan kekerabatan yang tidak akan bisa disambung kecuali dengan keduanya, dengan kedua orang tua. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman keduanya. Rawahu Abu Dawud. Namun disebutkan di dalam footnote-nya, hadis ini hadis yang dhaif, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Falau an Aisyah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma ghirtu ala Khadijata radhiyallahu anha wa ma ra'aituha qattu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri Nabi seperti cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha, padahal aku belum pernah melihatnya. Kata Aisyah, walakin kana yuksiru zikroha, tetapi yang menjadikan aku benar-benar cemburu atau paling cemburu kepadanya karena Nabi sering menyebut-nyebutnya, sering menyebut nama Khadijah, yang membuat Aisyah cemburu. Warubama dzabaha asyata, bahkan terkadang Nabi menyembelih asyah, kambing. Thumma yuqatti'uha a'dha'an, kemudian Nabi membagi-bagi, memotong-motong dagingnya menjadi sekian bagian. Thumma yab'atuha fi sada'iqi Khadijah, kemudian Nabi mengirimnya ke teman-teman dekat Khadijah. Farubama qultu lahu, dan terkadang aku berkata kepada Nabi, ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah, seakan-akan di dunia ini enggak ada wanita selain Khadijah, saking besarnya perhatian Nabi kepada Khadijah, sering disebut-sebut dan sering memperhatikan teman-teman dekatnya dengan diberikan daging kambing. Fayaqulu innaha kanat wa kanat wa kana li minha waladun. Muttafaqun alaihi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, sesungguhnya Khadijah dahulunya berbuat demikian dan demikian, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, dan darinya, dari Khadijah aku memiliki anak. Itu diantara pertemuan Khadijah. Hadis muttafaqun alaihi wa fi riwayatin wa in kana la yadhbahu asyata fayuhdi fi khala'iliha minha ma yasa ma yasa'uhun. Dalam satu riwayat Nabi menyembelih seekor kambing lalu menghadiahkan kepada teman-teman dekatnya Khadijah, ia mencukupi semuanya, mereka semuanya. Wa fi riwayatin kana idza dhabaha asyata yaqul, Nabi apabila menyembelih kambing beliau mengatakan, arsilu biha ila astiqa'i Khadijah, kirimkan daging kambing ini kepada teman-teman dekatnya Khadijah. Wa fi riwayatin qalat, dalam satu riwayat Aisyah berkata, ista'zanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah, pernah suatu hari Hala bintu Khuwailid saudarinya Khadijah minta izin ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, minta izin untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'arafa istidhana Khadijah, maka ketika mendengar minta izinnya Hala bintu Khuwailid saudarinya Khadijah, maka segera Nabi ingat, teringat minta izinnya Khadijah, teringat Khadijah istri beliau. Fartaha lidzalika, maka Nabi pun menjadi senang atau bergembira atau memperhatikan minta izinnya Halah tersebut. Faqala, lalu Nabi berkata, Allahumma Halah, Halatu bintu Khuwailid, ya Allah ini Halah bintu Khuwailid, saudarinya Khadijah istri beliau. Nabi menyambutnya dengan senang. Qauluha fartaha huwa bilha wa fil jam'i baina sahihaini lil Humaili farta'a bil ain wa ma'nahu ihtamma bihi. Nabi memperhatikan Halah bintu Khuwailid yang bertamu kepada beliau, dikarenakan Halah adalah saudarinya Khadijah istri beliau, sehingga membuat Nabi ingat, teringat Khadijah istri tercinta beliau, sehingga Nabi senang dan menyambutnya dengan baik datangan Halah bintu Khuwailid tersebut. Ini menunjukkan Nabi menyambung hubungan baik dengan kerabat-kerabat ataupun teman-teman dekat istri beliau. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.